Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang ketiga, pembahasan yang ketiga, waktu al-aqiqati, waktu aqiqah. Yadkhulu waktu jawazi dhabhil aqiqati binfisali jami'il mauludi min batni ummih. Yadkhulu masuk waktu jawaz bolehnya dhabhil aqiqah, penyembelihan hewan aqiqah, binfisali, dengan terpisahnya, jami'il maulud, seluruh tubuh bayi, min batni ummihi, dari perut ibunya. Jadi jika sudah lahir sempurna, seluruh tubuhnya sudah terlahir, keluar dari perut ibunya, maka berarti sudah masuk waktu bolehnya penyembelihan hewan aqiqah. Wa yastamirru waqtul istihbabi ilal bulughi, dan berlanjut waktu disunnahkannya aqiqah ilal bulugh, sampai usia baligh. Illa, hanya saja, annahu yusannu, sesungguhnya disunnahkan, an yu'aqqa anhu, untuk diakikahi, yaumas sabi'i, di hari ketujuh, min wiladatihi, dari hari kelahirannya. Li hadithi Samurata radhiyallahu ta'ala anhu, Samurata bin Jundub radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatih, setiap anak yang lahir tergadaikan, tertebus dengan penyembelian aqiqahnya. Tudbahu anhu yawm as-sabi', disembeli darinya di hari ketujuh kelahirannya. Wa yusamma, dan diberi nama juga di hari ketujuh. Wa yuhlaku ra'suhu, serta dicukur, ya, cukur habis, digundul rambut kepalanya juga di hari ketujuh. Tentang penamaan, ya, anak yang lahir, tentang mencukur rambutnya dan terkait dengannya akan dibahas tersendiri nanti. Nah, hadis ini sudah lewat di atas. Jadi di sini dijelaskan bahwa waktu bolehnya penyembelian aqiqah mulai dari bayi itu lahir secara utuh. Ya, lahir secara utuh. Nah, tetapi disukai, mustahab yang disunnahkan adalah di hari ketujuh. Meskipun boleh sebelum hari ketujuh, boleh setelah hari ketujuh, kapan saja. Tetapi yang afdol yaitu di hari ketujuh. Hari ketujuh perhitungannya, apakah hari kelahiran dihitung atau tidak dihitung? Ada khilaf, perbedaan pendapat antara ulama. Yang terkuat, dihitung hari kelahiran. Jadi mulai berhitung dari hari lahirnya, itu berarti hari pertama. Ada pendapat yang mengatakan hari lahirnya, hari pertama tidak dihitung, dihitung hari setelahnya. Tapi yang benar, yang terkuat, hari lahirnya dihitung. Ya. Jadi hari ketujuh dari hari kelahirannya. Rumusnya dikurangi saja satu hari dari hari lahirnya. Misalkan lahir hari Sabtu. Ya. Baik malam ataupun siang. Nah, ya ingat bahwa segala perhitungan hukum-hukum syariat itu acuannya adalah kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu kan mulainya dari malam. Siang mengikut ke malam. Berarti kan berarti kalau malam Sabtu ya berarti terhitung Sabtu sudah ya. Begitu pula halnya jika hari Sabtu itu terhitung Sabtu. Kurangi satu hari, berarti disembelihkan akikahnya hari apa? Hari Jumat. Rumusnya dikurangi satu hari saja. Jika lahir hari Rabu, berarti hari Selasa. Paham ya? Tayyib. Sesuai dengan hadis, tuzbahu anhu yaumas sab'i. Disembeli di hari ketujuh kelahirannya. Jadi itu waktu penyembelihan. Ya, istihbabnya, sunnahnya, afdolnya hari ketujuh dengan cara perhitungan tadi. Penyembelihannya. Adapun pengolahan dagingnya, memasaknya, menghidangkannya, membagikannya itu bisa jadi tertunda sehari, enggak masalah. Nah, bisa jadi tertunda, enggak masalah. Yang penting, ya, penyembelihannya di hari ketujuh jika ingin mendapatkan yang afdol. Meskipun misalkan diolah, ya, kemudian dihidangkan, mengundang orang-orang memakannya misalnya hari ke-8. Tidak ada masalah, yang penting hari ketujuhnya disembelih. Tuzbahu anhu yawmas sabi'. Nah. Kemudian di sini disebutkan bahwa waktu penyembelihan hewan akikah itu berlanjut, ya, sunnahnya sampai baligh. Naam. Apakah jika telah baligh masih bisa diakikahi atau sudah gugur? Ya, sudah berakhir waktunya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa jika sudah baligh berakhir waktu akikah. Jika sudah baligh berakhir waktu akikah. Nah. Atau sebelum itu ada satu masalah, yaitu jika, nah sebelum kita akan kembali ke masalah tadi, jika terlewat hari istihbab hari ketujuh, ya, maka kapan saja, yang penting akikahi sebelum baligh, sebelum baligh, ketika masih kecil, sebelum baligh, sebelum dewasa. Nah, ada sebagian yang berpendapat jika terlewat hari ketujuh disukai disembeli akikahnya di kelipatan hari ketujuh. Yaitu hari ke-14. Kelipatan setelahnya 14 tambah 7 berapa? 21. Ada riwayat dalam hal ini. Yaitu disukai kelipatannya jika terlewat hari ketujuh. Tetapi riwayat yang datang, baik hadis dari Nabi SAW maupun athar dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, semuanya dhaif. Kesimpulannya semuanya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk beramal. Jadi kesimpulannya jika lewat hari ketujuh terserah. Ya, ketika ada kemampuan dan kesempatan tanpa menunggu kelipatannya karena dalil tentang itu tidak ada. Ya. riwayat hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam dan athar ya dari Aisyah tentang ini semuanya dhaif. Jadi terserah hari keberapa jika lewat hari ketujuh. Yang penting belum baligh. Yang penting belum baligh. Karena jika sudah baligh terjadi khilaf yang kuat di sini. Apakah masih sah, masih bisa diakikah atau tidak? Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i punya statement, pernyataan, penegasan dalam Al-Buwaiti. Dalam Al-Buwaiti. Naam. Mengatakan bahwa waktu akikah itu selama belum baligh. Jika sudah baligh, berakhir waktunya. Nah, jika sudah baligh, gugur sunnah akikah dari orang yang hendak melakukannya. Tayyib. Pendapat yang lain mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan tetap sah diakikahi meskipun sudah baligh. Jadi bisa disusulkan akikahnya meskipun sudah baligh. Ya, sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengakikahi dirinya setelah baligh, dan hadis itu akan dibahas nanti. Ya. Berdalil dengan itu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam hadis bahwa Nabi mengakikahi dirinya sendiri. Nabi mengakikahi dirinya sendiri tentunya setelah dewasa. Naam. Ada pendapat pertengahan, ya, menengahi antara yang pertama dan yang kedua itu yang dinukil dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ada beberapa riwayat dari beliau. Pernah ditanya tentang masalah ini, Imam Ahmad menjawab, apabila seseorang melakukannya, saya tidak membencinya. Imam Ahmad mengatakan, jika ada yang melakukan menyelenggarakan akikah setelah baligh, saya tidak membencinya. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad mengatakan, saya tidak tahu dan saya tidak pernah mendengar dalil tentang mengakikahi anak yang sudah dewasa. Barang siapa melakukannya, hal itu baik. Itu kata Imam Ahmad. Ya. Pendapat Imam Ahmad ini yang difatwakan Ibnu Utsaimin. Dalam liqa bab al-maftuh. Dalam liqa yang termuat dalam liqa bab al-maftuh. Artinya ya, pendapat ini tidak melarang, tidak pula menganggap mustahab. Tidak melarang tetapi juga tidak menganggap mustahab. Jadi tidak menganjurkan. Nah, jika ada yang melakukan tidak terlarang, ya, tetapi tidak menganjurkan. Tayyib. Berarti terkait dengan ini masalah tadi, apakah seseorang bisa mengakikahi dirinya sendiri jika dia sudah dewasa, ya? Punya kemampuan karena tidak diakikahi oleh orang tuanya, kerabatnya ketika masih kecil. Tadi terkait dengan permasalahan sebelumnya mengacu pada hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengakikahi dirinya sendiri. Dalam hal ini ada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi mengakikahi dirinya ba'dan nubuwah, setelah diutusnya beliau sebagai nabi. Hadis ini datang dari dua jalan riwayat, dan penjelasan kedua riwayat itu cukup panjang, ya. Riwayat yang pertama difonis munkar. Difonis munkar, yakni salah, keliru, riwayat ganjil oleh imam-imam ahli hadis. Ya. Termasuk dari al-Imam Ahmad, termasuk Imam Ahmad yang memfonisnya munkar. Riwayat yang kedua di sanadnya juga ada rawi yang bermasalah, ya. Ada Abdullah bin Al-Muthanna namanya. Abdullah bin Al-Muthanna ini dipermasalahkan, ya. Ada beda pendapat di antara ahli hadis menilai dia. Ada yang menilainya dhaif, ada yang merekomendasinya, menerima hadisnya. Pak Iyib, kesimpulan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, bahwa rawi ini termasuk dari kalangan para syekh, para masyayikh yang apabila menyendiri dalam periwayatan hadis maka tidak bisa jadi hujjah. Sehingga akhirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkesimpulan hadis Anas ini dhaif. Ya, hadis Anas, kesimpulan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dhaif, yakni tidak sabit, tidak benar riwayat bahwa Nabi alaihissalam agak dirinya setelah diutus dari Nabi, dan ini sesuai dengan vonis Al-Baihaqi, imam sebelumnya itu Al-Baihaqi yang menilai dhaif. Naam, juga An-Nawawi, ahli hadis yang lain Nawawi juga berkesimpulan hadis Anas batil. An-Nawawi berkesimpulan hadis Anas batil. Ibnu Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, dalam dua kitab, Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud dan dalam kitab Zadul Ma'ad, tidak lebih dari menukil pernyataan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa hadis Anas munkar. Tidak lebih dari itu. Itu saja yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, bahwa Ahmad mengatakan hadis ini munkar, yakni salah riwayat, keliru riwayat, ganjil. Tayyib, ini dari imam-imam ahli hadis yang terdahulu. Datang al-Imam al-Albani rahimahullah di masa kita, imam ahli hadis di zaman ini, berupaya beliau berijtihad mensahihkan hadis Anas tersebut dengan gabungan riwayat, ya, dengan gabungan riwayat yang ada, ya, dalam as-sahihah, yakni riwayat yang kedua tadi yang ada rawi diperselisihkan itu oleh Al-Albani dinilai hasan dan dinaikkan ke derajat sahih, ya. Ini ijtihad Al-Albani rahimahullah. Naam. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, Syekh bin Baz, Al-Imam bin Baz juga punya pembahasan dalam masalah ini dalam majmu' fatawa beliau. Syekh bin Baz juga berkesimpulan dhaif. Syekh bin Baz mendukung imam-imam ahli hadis sebelumnya, ya, terdahulu yang menilai hadis ini dhaif. Syekh bin Baz berkesimpulan hadis ini dhaif atau palsu, bahkan begitu penilaiannya Syekh bin Baz, dhaif atau maudhu, palsu. Kan sudah kita dengar dari Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan munkar, ya. Ya, ini salah. Baik. Nah, kesimpulannya terkait mengakikahi diri sendiri, kan masalah ini termasuk yang sering ditanyakan. Syekh bin Baz menyimpulkan tiga pendapat hukum mengakikahi diri sendiri ini setelah balik. Pertama, pendapat pertama mengatakan disunnahkan mengakikahi dirinya. Ya. Karena akikah itu yang menebus, ya, penebusan terhadap dirinya dengan makna yang telah dijelaskan sebelumnya. T Tentu saja ini pendapat Al-Albani ya. Karena Al-Albani memang berupaya berijtihad mensahihkan hadis. Berarti ketika beliau mensahihkan hadis berarti berdalil dengan itu. Syekh bin Baz meskipun mendhaifkan hadis bahkan mengatakan palsu tapi juga mendukung pendapat ini. Syekh bin Baz juga mendukung pendapat ini dengan dalil bahwa itu adalah penebusan atas dirinya jika ayahnya tidak melakukannya sampai dia dewasa, maka dia yang berusaha menebus dirinya dengan akikah. Ini pendapat Syekh bin Baz. Jadi bukan berdalil dengan Nabi mengakikahi dirinya, karena Syekh bin Baz menganggap hadis itu dhaif bahkan palsu, tapi beliau berdalil bahwa akikah itu sunnah untuk menebus diri ya, maka jika tidak dilakukan oleh orang tuanya maka dia menebus dirinya dengan mengakikahi dirinya. Ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Naam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disunnahkan mengakikahi dirinya setelah dewasa ya, karena itu tugas ayah, tugas orang tua. Naam. Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Qayyim. Pendapat yang didukung oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Qudamah. Dua imam, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah memilih pendapat kedua, tidak disyariatkan. Karena itu tugas ayah. Ya, orang tua. Bukan tugasnya dia. Ya, sudah, naam. Tayyib. Dan Ibnu Qayyim berpegang dengan ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya apakah seseorang mengakikahi dirinya ketika dewasa, Imam Ahmad menjawab tidak, itu tugasnya ayah itu. Kata Imam Ahmad tidak, itu tugas ayah. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak mengapa. Ini pertengahan lagi nih, yang ketiga ini menengahi, mengatakan tidak mengapa mengakikahi dirinya, tetapi tidak disunnahkan. Ya, karena perintah itu tertuju kepada ayah. Ya. Jadi tidak disunnahkan, tetapi jika melakukannya tidak mengapa. Wallahu alam. Ya. Ini pemaparan seluruh pendapat yang ada dalam masalah ini. Wallahu alam bisawab. Nah. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, miqdaru ma yudbahu fil aqiqah, jumlah hewan yang disembeli dalam penyelenggaraan akikah. Yusannu an yudbaha 'anil gulami syatani, disunnahkan penyembelian akikah untuk anak laki-laki syatan, dua ekor kambing. Baik itu domba maupun kambing biasa, kambing kacang, kambing Jawa ya kata orang. Naam. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan anak wanita syatun, satu ekor kambing. Baik itu domba atau kambing. Li hadithi Ummi Kurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Li hadithi Ummi Kurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadith Ummi Kurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Qalat. Ummu Kurz Al-Ka'biyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulami syatani mutakafiatani. Akikah untuk anak laki-laki dua ekor kambing, mutakafiatani. Mutakafiatani yang sepadan. Sepadan. 2 ekor kambing yang sepadan. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, hadis ini di hasyiah, di footnote itu catatan kaki disebutkan, riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis ini sahih. Dan inilah pendapat yang benar dalam hal ini, meskipun ada khilaf. Ada pendapat yang menyamakan, sama laki-laki satu, anak laki-laki satu ekor, anak wanita satu ekor, tapi yang benar ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Nah, kita mengetahui ada beberapa hal, sekian hal yang berbeda, nah, antara laki-laki dan wanita. Baik, laisa dzakaru kal unsa. Naam. Allah SWT mengatur hukumnya. Ya, laki-laki beda dengan wanita. Naam. Ya, ini termasuk perbedaan hukum yang ada dalam hal akikahnya. Naam. Penebusannya dengan akikah disunnahkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak wanita hanya 1. Tetapi ya, jumlah 2 itu juga hanya sunnah. Ingat, asal syariat akikah itu sendiri sunnah menurut pendapat terkuat, sebagaimana kita bahas di awal, tidak sampai pada tingkatan wajib. Ya, ingat dalilnya hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang disebutkan di kitab riwayat Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Ya, man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Man wulida lahu walad, barang siapa dikarunai anak, fa ahabba, lantas dia menyukai, an yansuka anhu falyansuk, untuk ya menyembelihkan akikah, nasikah darinya, maka silakan melakukan. Jadi dikembalikan hal itu kepada keinginan, kemauan ayah. Tidak diharuskan. Terserah dia, jika ingin, jika menyukai melakukannya, silakan. Ini menunjukkan tidak wajib. Baik, jadi asalnya memang sunnah. Kemudian sunnahnya untuk anak laki-laki 2 ekor, sunnahnya untuk anak wanita 1 ekor. Faham? Kemudian untuk 2 ekor itu kata Nabi, syatani mutakafiatani, 2 ekor kambing yang sepadan. Apa makna sepadan? Sepadan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud fil jinsi wassinni. Sepadan fil jins dalam hal jenis hewan, dan sin dalam hal umur. Misalkan domba, berarti dua-duanya domba, bukan satu domba satu kambing biasa. Dua-duanya domba. Jika kambing biasa, kambing kacang, dua-duanya kambing kacang, jenisnya sama. Kemudian usianya sama. Ya. Tayyib, usianya sama. Sama atau hampir, jika ada selisih-selisih sedikit misalkan. Jadi diupayakan seperti itu, itu bukan keharusan juga. Hanya sunnah saja. Jadi jika ingin sempurna pahalanya, ya, disempurnakan pelaksanaan sunnahnya sesuai yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, syatani mutakafiatan. Naam, apabila seseorang ketika itu dia baru mampu 1 misalkan. 1 ekor saja dulu itu mampunya, dia belum mampu 2 ekor. Kemudian suatu saat, ya, yang penting belum balik tadi ya. Suatu saat sebelum anak ini balik, ada kemampuan lagi menyusulkan 1 ekor, disusulkan lagi. Dan ada fatwa lajnah da'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz dalam hal ini. Nah, karena sudah dibahas bahwa waktu penyembelihan akikah itu panjang waktunya. Ya, hari ketujuh itu hanya hari istihbab, hari afdal saja, meskipun lewat. Jadi, andaikan hari ketujuh hanya bisa 1 ekor dulu, ya 1 ekor dulu, nanti disusulkan lagi sebelum balik masih, ya, ada kemampuan, disusulkan lagi 1 ekornya. Jadi genap lengkap 2 ekor. Gitu ya. Kemudian dalam hal persyaratan, ya, persyaratan jumhur ulama mempersyaratkan pada hewan akikah sama dengan persyaratan pada hewan kurban dalam hal batas ya standar usia minimal sebagaimana pada pembahasan hewan kurban. Nah, ya. Jadi domba misalkan ya tidak boleh kurang dari 6 bulan. Harus genap 6 bulan jadi sudah ya menuju sudah melewati 6 bulan jadi sudah masuk menuju bulan ke-7. Nah, jika kambing harus genap sah 1 tahun tidak boleh kurang dari itu. Kambing biasa. Jadi harus sudah genap 1 tahunnya. Ini sudah melewati 1 tahun, sudah menuju ke tahun kedua. Nah, begitu pula persyaratan bebas dari cacat yang terlarang. Nah, cacat yang menodai keabsahan ya kurban. Begitu pula akikah sama. Nah, seperti tidak boleh dalam keadaan buta yang tampak jelas butanya dan seterusnya yang sudah kita bahas pada pembahasan kurban ya. Barakallahu fikum. Ini saja dulu pelajaran kita sore ini. Tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum.